Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita bisa bersilaturahmi dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Yang kita berdoa dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini dan juga pada pagi-pagi hari sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang kemarin terhenti pada pembahasan rukun haji. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain amin ya rabbal alamin. Wa arkanul haji khamsatun, dan rukun haji itu ada lima. Al-ihramu wal-niyatu wal-lukufu bi'arafata wal-tawafu bil-bayti wa-sa'yu bayna as-safa wal-marwata. Lima itu ya. Al-ihram wal-niyah wal-lukufu bi'arafah. Ihram, niat, walaupun nanti ihram dengan niat ini jadi masalah karena kedua-duanya, artinya ihram ya niat, niat ya ihram. Jadi dalam haji atau dalam umrah, niat itu ya ihram, ihram itu niat gitu. Tapi di sini Imam Taqid Syekh Abi Syuja memasukkan niat ke dalam nomor 2. Padahal niat itu sudah ada pada ihram. Tapi nanti kita lihat penjelasannya. Al-ihramu wa niyatu wal wuqufu bi Arafata wa tawafu bil baiti wa sa'yu baina safa wal marwa. Kata Imam Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah, lamma dhakara syaikhu syurut wujubil haji, ketika Syekh Abi Syuja menjelaskan tentang syarat wajib haji, yang berapa tuh syarat wajib haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat wajib haji ada 6, ada 7. Islam, balik, berakal, merdeka, azad wa rahilah, punya bekal dan juga tiket kendaraan atau kendaraan. Yang ke-6 adalah takhriyatut tariq, jalannya aman. Yang ke-7 imkanul masir, waktu yang cukup untuk melakukan perjalanan dengan adanya bekal dan kendaraan. Kan gitu. Ketika Syekh Abu Syuja menjelaskan tentang syarat wajib haji, syara'a fi dzikri arkanih, kemudian beliau masuk menjelaskan tentang rukun. Jadi kalau syarat wajib itu seperti non teknis, artinya dia bukan bagian dari ibadah itu sendiri. Jadi sebelum ibadah itu syarat wajib. Sama seperti sholat. Syarat wajib sholat kan Islam. Kemudian balik, berakal ya tentu mukallaf kan begitu. Yang ketiga, yang keempat adalah syarat wajib itu syarat wajib cuma itu ya, mukallaf itu Islam, balik, berakal. Tapi Imam Nubantar menambahkan bahwa dia adalah orang yang lahir dalam keadaan sehat mata dan juga pendengaran, sehat mata dan juga pendengaran, bebas dari haid dan nifas. Itu syarat wajibnya gitu. Tapi setelah syarat wajib itu terpenuhi, maka dia harus mengerjakan apa yang diwajibkan. Nah, untuk mengerjakannya itu sah atau tidak sahnya tergantung rukunnya. Jadi rukun itu bagian daripada teknis ibadah. Syarat itu sebelum masuk, jadi pra. Walaupun kemudian syarat itu ketentuannya tetap harus ada sepanjang apa namanya sepanjang ibadah tersebut. Gitu. Waalaikumsalam Pak Jagan, Afif. Gitu. Wa syara'a fi dzikri arkanihi fa minha dan di antara rukun haji al-ihram yaitu ihram. Wa huwa ibaratun an niyyati dukhul. Ihram itu adalah istilah an niyyati dukhuli untuk mendefinisikan niat masuk fi hajjin wa umratin, niat untuk haji, untuk masuk ke dalam ritual haji dan umrah. Jadi ihram itu niat. Tapi kenapa kemudian Syekh Abi Syuja menjelaskan menjelaskan niat itu nomor dua. Al-ihram beda, niat beda. Tapi kata Imam Taqiyuddin al-Isni, al-ihramu huwa ibaratun, ihram itu adalah istilah. An niyati dukhuli, untuk menjelaskan tentang niat masuk fi hajjin, dalam ibadah haji, au umratin atau umrah. Qalahu an-Nawawi, itulah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Jadi ihram itu adalah niat untuk masuk haji dan umrah. Wa zada Ibnu Rifa, dan niat umrah atau ihram itu salah satu-satunya dalam mazhab Syafi'i ya, salah satunya niat dalam ibadah yang mesti diucapkan secara jahron, secara keras. Kalau ibadah yang lain kan semuanya sepakat, niat itu dalam hati. Beres. Ya entah itu diucapkan ya silahkan, enggak diucapkan pun sudah cukup karena dalam hati. Tapi kalau ihram itu satu-satunya ibadah yang niatnya tuh kudu ngomong. Bahkan ngomongnya tuh gede. Labbaikallahumma hajjan. Biasanya utawifnya gitu ngajarin. Labbaikallahumma hajjan wa ihraman. Labbaikallahumma hajjan wa umratan. Labbaikallahumma umratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatur Rahman. Ahlan Ustaz Fatur Rahman Al-Majidi. Ustaz Fatur Rahman Al-Majidi ini ya saya pernah kenal. Pernah kenal dulu. Wa zada Ibn Rif'ati, Imam Ibn Rif'ah menambahkan, Imam Ibn Rif'ah muridnya Imam Nawawi, aw fi ma yasluh lahuma aw li ahadihima. Aw fi ma yasluh, atau itu ihram itu adalah ibarah untuk masuk ke dalam niat lahuma, haji dan umrah. Jadi bukan cuma haji, bukan cuma umrah, atau yang yasluh, yang memang bisa untuk dijadikan niat lahuma untuk haji dan umrah, itu namanya ihram. Aw li ahadihima, atau salah satunya. Wa huwa al-ihramul mutlaq, itu yang disebut dengan ihram mutlaq. Labbaikallahumma hajjan umratan. Jadi ihram mutlak itu yasluh, itu berlaku untuk haji dan umrah. Wa sumiya ihraman, dan dinamakan ihram li'annahu yamna' minal muharramat. Karena ketika orang sudah ihram, maka ihramnya itu melarang dia minal muharramat, dari segala hal yang diharamkan. Sama seperti takbiratul ihram. Allahu Akbar itu takbir yang ihram, yang mengharamkan segala sesuatu di luar surat. Wa sayati dzikruha insyaallah taala, dan akan datang penjelasannya insyaallah taala. Wa hujjatu wujubihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil wajibnya ihram untuk ibadah haji dan umrah, qauluhu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang datang dari negeri jauh kemudian masuk tanah haram itu dilakukan juga oleh orang kampung tersebut. Artinya orang yang tinggal di tanah haram kan juga kalau dia dari luar daerah masuknya juga sama. Maka untuk membedakan dia, orang yang masuk untuk datang ke rumah tinggalnya dengan orang yang datang untuk masuk ibadah ke tanah haram, nah maka harus bisa dibedain. Bagaimana membedakannya? Membedakannya dengan ihram. Jadi salah satu fungsinya itu kan tafrik bainal ibadah wal adah, membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Wa huwa mabda'u dukhuli fi nusuk, dan ihram itu adalah permulaan masuk ke dalam ritual haji. Jadi mabda' permulaan ad-dukhulu untuk masuk fi nusuki, dalam ritual ibadah haji atau umrah. Wa nusuku al-ibadah, dan nusuk itu ibadah. Ibadahnya ada alif lamnya ya Afif. Wan nusuku ibadatun atau wan nusuku al ibadah. Yang enak sih alif lamnya enggak usah ada. Wan nusuku ibadatun dan yang namanya nusuk itu ritual itu ya ibadah. Wa kullu ibadatin laha ihram dan setiap ibadah laha ihram. Yang mana ibadah tersebut punya ada. Pak Jagat ada, Pak Iwan, Afif, di sini juga ada nih. Cuman kalau ada tuh jadi bingung artinya. Kalau wa nusuku huwal ibadah, iya tuh bisa tuh. Wa nusuku ibadatun. Nah, kalau digituin benar tuh Afif, di ini dikasih tanda apa namanya? Dikasih dua tanda wan nusuku titik dua al ibadah dan nusuk itu adalah ibadah wa kullu ibadatin dan setiap ibadah laha ihramun yang mempunyai ihram pengharaman jadi seluruh ibadah yang ibadahnya di dalamnya itu ada sesuatu yang enggak boleh dilakuin wa tahallil laha ihramun wa tahallil fil laha ihramun wa tahallal dia punya tahallul walaha ihramun wa tahallulun dia punya pengharaman tapi juga punya penghalalan di waktu tertentu fal ihramu ruknun maka ihram itu jadi rukun fiha di dalam ibadah tersebut kasolati sebagaimana solat wa huwa mujma'un alaihi dan ini adalah sesuatu yang disepakati jadi ibadah yang di dalamnya ada waktu orang haram melakukan sesuatu tapi kemudian juga dihalalkan di waktu yang tertentu lagi maka ihram itu menjadi rukun sama sebagaimana sholat sholat gak boleh ngomong tapi mulai ngomongnya ketika takbiratul ihram kapan halalnya setelah salam gitu. Tanpa alif lam memang lebih enak wan nusuku ibadatun tapi kalau wan nusuk tambah titik dua ya itu seperti apa namanya domir mudmar wan nusuku huwal ibadah beres gitu tapi yang enak mau kalau gak pakai alif lam wan nusuku ibadatun wa kullu ibadatin laha ihramun wa tahallulun dan setiap ibadah yang punya pengharaman wa tahallul dan juga punya penghalalan jadi ada masa di mana dia yang haram mengerjakan ini kemudian boleh fal ihramu maka ihramnya itu jadi ruknun fiha di dalam ibadah tersebut kasalah sebagaimana surat wa huwa mujma'un alaihi dan ini adalah kesepakatan ulama artinya sesuatu yang disepakati bahwa setiap ibadah yang punya ihram wa tahallul maka ihram itu jadi apa namanya rukun atau biar bahasa yang apa namanya itu mungkin yang kemudian membedakan antara niat dengan ihram gitu niat itu tidak mengharamkan sedangkan mungkin ya walaupun kalau kita baca Imam Taqi bin Al-Isni justru mengkritik apa istilahnya bilang kalau bahasa kita kan nggak setuju ini Imam Syabisuja gimana sih katanya ihram niat rukun tapi kemudian nulis niat lagi padahal niat kan ihram kan niat gitu. Mungkin Imam Syabisuja membedakan antara ihram yang mana dia mengharamkan atau niat yang mana dia membedakan jadi fungsi niat hanya membedakan kemudian yang mengharamkan dirinya untuk melakukan sesuatu namanya ihram makanya niat dengan ihram diwirakan. Tapi kalau kitab-kitab lain semua sama, ihram itu ya niat, niat itu ya ihram. Karena kan sudah apa include ya, apa namanya kalau syumulatul luzum namanya. Cakupan yang memang harus sebagaimana orang niat puasa. Nah, waitu shaumawarin kan juga kemudian dengan niat tersebut mengharamkan dirinya untuk makan dan minum. Wallahu taala alam. Wa'alam ketahuilah annal ihrama lahu salasatu wujuhin. Ketahuilah bahwa yang namanya ihram lahu salasatu wujuhin itu punya tiga bentuk atau tiga jenis. Al-ifradu yaitu ihram untuk haji ifrad wa tamattu'i ihram haji tamattu' wal kiran. Ini kalau teksnya ini Fib, ini di sini alifnya pakai mad lazim. Itu seperti Al-Quran, padahal bukan Quran ini Al-Qiran wal-Qiran. Al-Ifrad wa Tamattu' wal-Qiran, yaitu Ifrad, Tamattu' dan juga Haji Qiran. Jadi Ihram untuk tiga jenis ini beda-beda gitu. Wala khilafa fi jawazi kullin minhuma, wala khilafa fi jawazi kulli wahidin minhuma, dan tidak ada perdebatan di antara ulama kalau ada orang yang mau milih salah satunya, mau milih haji qiran, mau milih haji ifrad, atau mau milih haji tamattu. Dan kita orang Indonesia kebanyakan hajinya tamattu. Kebanyakan orang Indonesia gelombang pertama hajinya tamattu, karena masuk dulu ke Madinah 9 hari 10 hari dari Madinah berangkat ke Mekah, ihram di Bir Ali Dzulhulaifah. Untuk apa? Untuk umroh. Hajinya tamattu. Setelah haji, setelah umroh, setelah ihram ya, untuk umroh begitu. Selesai umroh mereka pakai baju biasa sampai nunggu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, dari mulai selesai umroh sampai tanggal 9 Dzulhijjah tuh mereka boleh ngapa-ngapain. Makanya disebut ya tamatta, senang-senang. Dia di tanah haram tapi boleh ini itu begitu maksudnya. Udah ihram tapi selesai mutahallu, selesai tawaf, selesai begitu, kemudian dia boleh ngapa-ngapain. Itu namanya haji tamat. Nanti tanggal 9 mereka mulai ihram langsung dari hotelnya sendiri, enggak perlu keluar lagi. Itu namanya haji. Jadi itu orang Indonesia kebanyakan. Saya enggak tahu kalau gelombang kedua tuh haji tamattu juga apa enggak. Biasanya sih haji tamattu juga. Karena gelombang kedua kan juga turunnya di Jeddah. Dari mulai turun sampai ke tanggal 9 itu lumayan masih lama gitu kan. Biasanya haji tamattu juga. Jadi dari Jeddah dia udah ihram begitu ya. Labbaik Allahumma umratan gitu. Wa suratu mana nih? Wala khilafa fi jawazi kulli wahidin minhuma, lakin mal afdal, akan tetapi mana yang afdal dari tiga jenis haji itu? Ahlam Sadzul Kifli, dari tiga jenis itu apa yang mana yang afdal, apakah tamattu, ifrad, atau al-qiran? Fihi khilafun, di dalam ini ada perdebatan. Al-madhabul ladhi nassu alaihi syafi'iyu, pendapat madhab yang itu dinaskan atau dieksplisitkan, disebutkan oleh Imam Nawawi fi ammati kutubihi, di hampir kebanyakan kitabnya, annal ifrad afdal, bahwasanya haji ifrad itu afdal. Jadi ifrad itu ya cuman ini doang, haji doang, tapi nanti umrohnya setelah selesai haji, dan dia enggak boleh keluar dari apa maksudnya, jangan sampai lewat bulan tersebut kemudian dia enggak belum umroh. Jadi harus umroh, bukan harus ya, dianjurkan umrohnya tuh di tahun itu. Jadi kalau ifrad kan cuma haji doang tuh, labbaik Allahumma hajjan, untuk haji doang. Biasanya haji ifrad tuh pejabat-pejabat furoda tuh yang datangnya cuma, yang datangnya nyampe situ tanggal 7 Dzulhijjah, tanggal 8 gitu. Jadi besok dia nyampe, besokannya tuh udah kudu wukuf gitu. Dan namanya haji ifrad. Wa al-ifradu afdal, wa yalihi tamattu, kemudian haji tamattu, tsumma al-qiran, kemudian qiran. Wa suratul ifradi, dan gambaran bagaimana haji ifrad itu dilaksanakan. Ayyuhrima bil haji, dia berihram untuk haji wahdah doang, haji ihram untuk haji doang. Wa yafrughu minhu, kemudian dia selesai daripada haji, tsumma yuhrim bil umrah, kemudian ihram lagi untuk umrah. Jadi ihramnya, kalau orang Indonesia kan tamattu ihramnya tuh untuk umrah dulu. Umrah selesai baru tanggal 9 ihram lagi untuk haji. Kalau haji ifrad, hajinya dulu. Yuhrim. Yuhrima bil haji wahda, ihram untuk haji doang sendirian. Wa yafrughu minhu, kemudian selesai daripada haji, tsumma yahrumu bil umrati, yuhrimu bil umrah, kemudian ihram untuk umrah. Tsumma syartu qaunil ifradi, kemudian syarat haji ifrad itu afdal minhuma, bahwasanya dia lebih afdal. Syarat untuk dikatakan ifrad itu afdal, jadi haji ifrad kata Imam Syafi'i lebih afdal daripada haji tamattu, lebih afdal daripada haji qiran. Syarat biar dia lebih afdal gimana? Wa syartu, tsumma syartu qaunil ifradi afdal minhuma, syarat untuk dikatakan haji ifrad lebih mulia, lebih bagus, lebih utama daripada haji tamattu dan qiran, ay ya'tamira fi tilkas sanah, jadi umrohnya itu harus di tahun itu, di bulan Dzulhijjah gitu. Kan sepanjang tahun yang namanya bulan haji kan cuma 3 bulan. Kan ya, Dzulqa'dah Syawal, Dzulqa'dah Dzulhijjah. Gitu. Maka ketika dia haji ifrad, maka jangan sampai lewat dari bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah dia lewat, berarti enggak afdal tuh ifrad. Jadi ifradnya tuh harus menyelesaikan umrah di tahun fitil kasanah. Falau akhirul umrah, kalau kemudian dia mengakhirkan umrah ansanatihi dari tahun tersebut, tahun hajinya tahun 1441 misalnya, tapi umrohnya enggak di tahun itu, malah umrohnya di entar-entarin. Nah, habis haji, habis wukuf, kemudian nginap di Muzdalifah, kemudian tawaf ifadah, habis tawaf ifadah, kemudian dia sa'i, tahalul, kemudian bayar dam, lontar jumroh cuma 2 hari misalnya, nafar awal, habis itu langsung pulang. Gitu. Kenapa pulang? Ada rapat, Ustaz. Pejabat misalnya. Gitu. Belum sempat umroh. Nah, jadi ifratnya itu jadi nggak abdul. Malah lebih abdul itu warga biasa itu yang reguler, yang tamattu. Fakullu minat tamattu'i wal qirani afdal minal ifrat. Maka kalau dia akhirkan itu umrohnya an sanatihi dari tahun dia haji, fakullu minat tamattu'i, maka semua jenis haji, yaitu tamattu' wal qiran dan juga qiran afdal, itu jadi lebih utama minal ifradi daripada ifrat. Jadi ifrat itu paling utama. Tapi utamanya kalau dia umroh di tahun itu juga. Lianna ta'khirul umrati, karena mengakhirkan umrah an sanatil haji daripada tahun haji makruh, itu hukumnya makruh. Jadi kan haji itu cuma 3 bulan. Bulan haji kan kata Allah al-hajju ashhurum ma'lumat, di mana orang boleh ihram untuk haji itu kan 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, 10 awal Dzulhijjah. Setelah itu, sisanya kan masih ada sekian hari untuk tahun itu, 20 hari tahun-tahun itu. Maka selesai haji ifrat itu, si orang yang udah haji ifrat ini kan udah tahalul nih ketika dia bayar tahalul ketika selesai tawaf ifadah. Kemudian dilontar jumroh akobah, kemudian tanggal 11, 12, 13 dia lontar jamarat, kan gitu. Setelah itu selesai, maka jangan ditunda untuk umroh. Nah, dia harus, nggak harus dianjurkan umrohnya ketika itu juga. Jadi langsung umroh, keluar dulu ke mikot yang paling dekat, Masjid Tan'im gitu. Kemudian umroh masuk, umroh sebagai penyempurnaan haji. Wa timul hajjah wal umroh carillah. Tapi nggak ada ya orang Indonesia haji ifrad itu jarang. Kalaupun pejabat kita tuh lebih enak, karena mereka berangkatnya biasanya tanggal 7. Tanggal 8 itu udah nyampe. Tanggal 8 kalau dia paksa, dia bisa tuh haji tamattu atau haji qiran sekalian, kan gitu. Biasanya begitu. Wah, mana lagi? Wasuratu tamattu'i, dan gambaran haji tamattu ni orang Indonesia nih. Wasuratu tamattu'i, dan gambaran haji at-tamattu ayyuhrima bil umrati, dia ihram bil umrah untuk umrah min miqati baladihi, dari miqat baladnya, dari miqat negerinya. Kalau kita di Indonesia kan enggak nih miqatnya itu, berarti kalau ngelewatin miqat begini ya. Kalau sesuai dengan urutan lokasi kita masuk, pesawat kita tuh kan lewat Datu Irkin sebenarnya. Pesawat kita lewatnya Datu Irkin. Nah, beberapa ulama dulu ya, sekarang juga masih ada sih. Kebanyakan ulama nahdiyin itu sudah mewajibkan orang-orang pakai baju ihram sejak di bandara. Nanti ketika di bandara sudah pakai ihram, terbang dia. Nanti ketika ada atau lewat posisinya pas di atas Datu Irkin itu, mutawifnya bangun. Ayo teman-teman para jemaah, kita niat labbaikallahumma di atas pesawat. Karena menganggap bahwa ya imikot itu kan cuma itu doang tuh. Datu Irkin, Kornil Manazil, ya lam-lam. Kalau di dulu ya lam-lam kan ya, karena orang kita naik kapal. Turun dari pelabuhan Mukhat ya, kalau nggak salah tuh pelabuhan Mukhat di Yaman, kemudian berjalan lah. Kalau orangnya berarti kita kayak orang Yaman tuh mikotnya di Alam Lam, dulu, makanya di pelajaran haji kita tuh sebutnya mikot orang Indonesia tuh ya lam-lam, ingat banget tuh saya tuh. Bukan mikot orang Indonesia, itu mikotnya orang Yaman, orang selatan daripada Mekah itu mikotnya ya lam-lam. Karena kita dulu pakai kapal, kemudian pindah pesawat. Nah, karena kita bukan orang yang dekat mikot, maka kita harus ngikutin mikot itu. Nah, tapi kata sebahagian apa namanya ulama kontemporer, termasuk ini yang difatwakan oleh MUI, enggak, itu kan kita kan di udara. Udara tuh enggak ada mikotnya. Jadi mikotnya tuh mulai ketika kita nginjek tanah. Kita nginjek tanahnya di mana? Di Madinah. Maka kita jadi orang Madinah. Mikotnya di mana? Mikotnya ya Bir Ali Dzul Hulaifah. Jadi kita kayak orang Madinah, walaupun tadi malam kita pernah ngelewatin mikot, tapi enggak kita ihram, tapi kan di atas udara. Mikot tuh di daratan gitu. Nah, gitu. Ya kan, dulu ada tuh ya orang dari mulai Bandara Soekarno-Hatta udah pakai baju ihram. Lumayan repot juga. Cuman yang paling repot tuh dinginnya itu, kan pesawatnya dingin banget. Dia pakai baju ihram segitu doang. Mana ihramnya kekecilan lagi kan, dia badannya gede kan gitu. Habis udah nyampe sono pilek. Nyampe sono pilek dia. Jadi surat tamattu, haji tamattu itu ayyuhrim bil umrati, dia ihram untuk umrah. Min miqati baladihi, dari miqat negerinya. Wa yafruku minha, kemudian dia selesai umrah. Thumma yuhrim bil haji, kemudian ihram untuk haji. Jadi selesai umrah, baru kemudian dia boleh menikmati posisinya di tanah haram, tapi dia enggak ihram. Di tanah haram, tapi dia enggak ihram. Wa ihram bil haji min Makkah, dan ihram untuk haji di Mekah itu sendiri, dari hotel yang sendiri. Karena dia seperti orang yang berada di dalam mikot gitu. Wa hadhihi al kaifiyah, dan caranya ini mujma'un 'alaiha, itu disepakati keberadaannya. Wa qala Ibnul Munzir, itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma', ini kan mujma' 'alaihi. Wa sumiya mutamatti'an, dan dinamakan mutamatti'. Haji tamattu itu disamakan haji tamattu li'annahu yatamatta, karena dia boleh bersenang-senang bainal haji wal umrah, antara haji dan umrah. Kan tadi orang Indonesia tuh masuk biasanya awal mulai perjalanan tuh kloter pertama tuh tanggal 30 Syawal, seingat saya dulu ya, karena udah 2 tahun nih kita gak ada haji, lupa. Seingat saya tuh kloter pertama tuh tanggal 30 Syawal atau tanggal 1 Dzulqa'dah. Nyampe ke Madinah itu kan ya masih tanggal 21 atau tanggal 2, 10 hari dia di Madinah. Nah, kemudian kan masuk tanah haram. Tanah haram masuk untuk ibadah ya harus ihram. Berarti kan jarak dikatakanlah masuk tanggal 10 Syawal. 10 Dzulqa'dah. Sebentar dulu Pak Iman. 10 Dzulqa'dah. 10 Dzulqa'dah sampai ke 9 Dzulhijjah itu kan 1 bulan. Nah, maka dia niatnya ihram dulu, masuk tanah haram, ihram selesai, dia boleh pakai baju biasa, boleh guntung kuku, boleh kemudian pakai wangi-wangian begitu. Nah, di masa selesai umrah sampai datang tanggal 9 di mana dia harus ihram haji dan wukuf, itu kan mereka dalam keadaan halal dan mereka namanya tamattu'. Mereka bisa senang-senang. Kok boleh di tanah haram tapi enggak ihram gitu. Makanya dia dikatakan senang, menyenangkan diri. Nah, karena makanya saking senangnya orang Indonesia tuh masa umur, masa nunggu dari selesai umur sampai aja itu dia pada belanja tuh. Habis duit. Itu namanya haji tamattu. Ya, Imam Ibnul Munzir, Pak Iwan, yang benar tuh Imam Ibnul Munzir. Karena disebutkan sebelumnya mujma' alaihi, disepakati. Nah, ulama yang punya kitab Al-Ijma itu namanya Imam Ibn al-Munzir. Orang Syafi'i juga, gitu. Jadi, Imam Ibn al-Munzir. Kalau Ibn al-Nadzir itu berarti ada kesalahan. Mimnya kurang. Imam Ibn al-Munzir. Wasuratul Qirani, dan satu lagi. Wasuratul Qirani, dan syarat gambaran haji Qiran al-asliyah, yang asli, yang basic, yang dasarnya. Ayyuhrima bil haji, dia berihram untuk. Qiran itu kan sekalian. Haji dan umrah sekalian. Ayyuhrima, dia ihram bil haji wal umrati, dengan haji dan umrah ma'an, berbarengan. Fayanda fatandariju tah fayatandariju, maka kemudian masuk itu amalul umrati, pekerjaan-pekerjaan umrah, fi amalil haji, di dalam pekerjaan haji. Wayattahid al-miqat wal-fi'al, maka masuk itu bersatu di dalamnya miqat dan juga pekerjaannya. Itu hajinya haji-haji qiran. Jadi haji qirannya yandari tahta pekerjaan umroh, masuk dengan pekerjaan-pekerjaan haji. Wayattahidu, dan bersatu al-miqat wal-fi'lu, fi'il atau pekerjaan hajinya dan juga miqatnya itu bareng. Wal ijma'u, kan kalau tamattu miqatnya jadi beda. Pertama dia miqat dari kampungnya, dalam arti dari tempat di mana dia turun, dari Madinah gitu, atau yang kapal dari Yaman. Kemudian ketika haji, miqatnya di tanah haram sendiri, dari kamar dia, dari hotel dia. Beda tuh. Tapi kalau miqat, kalau qiran, miqatnya di situ-situ juga, karena sekalian kan gitu. Miqatnya ketika ihram tu labbaik allahumma hajjan wa umratan gitu. Wal ijma'u mun'aqidun ala sihhati al-ihrami bihi, dan ijma' terjadi ala sihhati untuk keabsahan ihram bihi, untuk haji dan umrah. Walau ahrama bil umrati fi ashhuril haji, kalau seandainya ada orang yang ihram bil umrah, dengan umrah, ihramnya cuma umrah doang fi ashhuril haji, di dalam bulan haji. Bulan haji itu tiga, Syawal, Dzulqa'dah, 10 awal Dzulhijjah itu bulan haji. Artinya orang enggak boleh ihram haji selain di tiga waktu ini. Syawal, Dzulqa'dah, 10 awal Dzulhijjah. Walau ahrama bil umrati fi ashhuril hadhi haji summa adkhala al hajj 'alayha fi ashhurih. Kalau seandainya dia ihramnya cuma umrah doang, summa adkhala al hajj 'alayha, kemudian dia niatin, dia ihramnya ngomongin cuma umroh doang, labbaikallahumma umroh, tapi dalam artinya gua sekalian haji dah begitu. Fi ashhurhi, di dalam bulan haji, fa in lam yakun syara'a fi tawafil umrati, kalau itu terjadi sebelum niat mau barengin haji, terjadi sebelum dia tawaf umroh gitu, sah hajinya, wa syara qarinan. Jadi sebelum tawaf dilaksanakan, dia haji dari awalnya, dari haji. Dia katakanlah dari Madinah. Ihram dia, labbaikallahumma umratan. Pas sampai Mekah, gue sekalian haji aja. Jadi mikotnya, niatnya jadi tambahin haji. Padahal awalnya ihramnya buat umrah doang. Tapi sekalian nih, pas jadi sebelum umrah gitu kan. Fa'in lam yakun, kalau itu terjadi, syara'a fi tawafil umrati, sebelum terjadi, sebelum dia masuk untuk tawaf umrah, jadi dia belum masuk ibadah acan-acan, cuma berihram doang, ihram umrah, kemudian dalam hati dia tambahin, gue sekalian haji. Itu terjadi sebelum dia laksanain tawaf gitu, tawaf kudum itu, tawaf umrah sekalian, tawaf furus atau tawaf umrah, sah, maka hajinya sah, wa sara qarinan, dia jadi haji qiran. Wa illa, tapi kalau enggak begitu, udah tawaf baru niat begitu, udah tawaf nih sekali, dua kali, tiga kali, kayaknya enakan sekalian haji nih, udah gak bisa tuh. Wa illa lam yasih, maka kalau niatnya itu terjadi setelah dia tawaf gitu, atau ketika tawaf begitu, fa lam yasih, maka hajinya gak sah, umrohnya sah, hajinya gak sah, artinya dia nanti harus mikot lagi, ihram lagi buat haji. Lam yasih idkhaluhu 'alaiha, maka tidak sah memasukkan haji ke dalam umrah, li'annahu bisyuru'i fi tawafi, karena dia ketika sudah masuk ke dalam tawaf, syara'a fi asbabi tahalluli, dia sudah masuk ke dalam sebab tahallul. Gimana jelasinnya ya? Jadi kalau sebelum tawaf, dia kan belum ngerjain ibadah acan-acan, maka ketika dia belum ngerjain ibadah acan-acan, ditambahin niatnya, jadi nggak ada masalah begitu. Tapi kalau dia sudah tawaf, karena setelah tawaf itu kan nanti sa'i, setelah sa'i dia tahallul, kan begitu. Setelah sa'i dia tahallul, jadi dia sudah masuk ke sebab tahallul. Kalau sudah masuk sebab tahallul, ya udah nanti nunggu tahallul aja beres. Setelah tahallul beres, ihram lagi buat haji. Jadi hajinya nggak sah. Umrohnya doang yang sawakila wa ilu zalik, tapi ada juga pendapat yang bilang bukan itu sebabnya, ya inti, sebabnya tuh intinya enggak sah aja. Jadi bukan masalah sudah tawaf atau belum tawaf, pokoknya itu enggak bisa. Walau akasa, kalau kemudian dibalik, fa ahrama bil haji, dia ihramnya untuk haji, summa arada idkhal al umrati, kemudian dia niat ikutin umrahnya. Jadi ihramnya dulu di Alamlam atau di Dzulhulaifah, kurang mem juga Ibnu Munzir. Wa labbaikallahu hajjan doang misalnya. Kemudian ketika masuk tanah haram, sekalian umroh deh begitu. Niatnya haji, ihramnya haji ifrad, tapi kemudian dia niatin qiran untuk umrah. Fa qawlani, maka ada dua qaul Imam Asy-Syafi'i, al-jadid, pendapat yang jadid, annahu la yasih, bahwasanya dia tidak sah. Jadi kalau dibalik enggak sah tuh. Niatnya haji dimasukin umrah enggak sah, tapi kalau niatnya apa ihramnya umrah dimasukin haji sebelum tawaf itu sah, jadi haji qiran. Wa qawlu syekhi, dan pahamnya tiga itu qiran, tamattu, ifrad. Kalau ifrad itu haji doang, nanti umrahnya setelah haji. Tamattu umrah duluan, hajinya setelah umrah, kan gitu. Qiran dibarengin. Jadi kalau mau qiran tuh niatnya harus haji umroh, dan itu terjadi sebelum dia melakukan tawaf gitu. Kalau sudah tawaf ya enggak bisa kemudian jadi qiran. Artinya kalau awalnya cuma niat umroh doang, kemudian dia niatin haji sekalian jadi qiran ketika tawaf, enggak bisa. Tapi kalau sebelum tawaf diniatin barengan dengan haji jadi qiran, itu sah-sah saja. Wa manat wa qawlu syekh, dan perkataan Syekh Abi Syuja, wa niyatu, dan niat yaqtadi, itu menunjukkan anna niyata, bahwa niat ghairal ihrami itu beda dengan ihram, wa huwa mamnu, dan itu enggak boleh, bukan enggak boleh, enggak jelas ihramnya niat, niatnya ihram. Tapi tadi kita singgung ya bahwa Imam Syekh Abi Syuja mungkin membedakan antara ihram sebagai pengharaman dan niat sebagai pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Makanya niat dimasukin ke dalam perkara yang berbeda. Termasuk tadi kan orang ihramnya A, tapi kemudian dalam hati dia niatnya B, kan gitu. Nah, maka niat itu menjadi nomor tersendiri. Tapi kitab fikih yang lain bilangnya ihram itu ya niat, niat ya ihram, udah gitu doang. Jadi enggak ada tambahan niat itu nomor berbeda, niat ya ihram, ihram ya niat. Makanya kata Syekh Imam Taqiyuddin Al-Isni, perkataan Syekh Abi Syuja wa niat, dan yang namanya niat itu menunjukkan bahwa niat itu ghairul ihram, itu berbeda dengan ihram, wa huwa mamnu, dan ini ya enggak bisa, karena ihram itu ya niat, niat ya ihram. Lima qad arafta, sebagaimana yang sudah diketahui, wa minha, dan juga yang namanya rukun haji, ay min arkanil haji, daripada rukun haji, al-wukufu bi arafah. Insyaallah hari Senin kita lanjutin al-wukufu bi arafata, insyaallah hari Senin, rukun haji yang kedua atau yang ketiga versinya Imam Syekh Abi Syuja. Wallahu ta'ala alam, teman-teman yang dirahmati Allah, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang hari Senin, kita lanjutkan rukun haji. Sebagai informasi, saya malam ini ada jadwal di kajian Rumah Fikih Indonesia sebagaimana biasa tiap malam Sabtu. Nah, untuk malam Sabtu mulai malam ini sampai ke depannya kita baca kitab Kifayatul Akhir juga gitu. Cuman di Rumah Fikih itu nanti malam kita baca bab muamalat, bab kitabul buyu wal muamalat gitu. Jadi kita buyu alwa. Jadi teman-teman yang mau mengikuti silahkan nanti malam ba'da isya ke Zoom-nya Rumah Fikih, sekolah fikih atau rumahfikih.com/zoom. Nah, nanti langsung diarahkan ke Zoom meeting kita. Jadi malam, setiap malam Sabtu insyaallah kajiannya baca kitab Kifayatul Akhyar bab jual beli dan muamalat. Jadi kita akan baca kitab muamalat versi klasik. Versi klasik itu maksudnya versinya apa namanya, bukan kontemporer, bukan modern, tapi itu pembahasan kitab fikih tentang jual beli. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan juga saya mohon dikoreksi bagi para guru-guru kami, bagi para kiai, para asatidz.